Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertanyaan berikutnya pada halaman 161 masih terkait dengan bab tentang ketentuan kaidah yang membedakan antara bid'ah dan sunnah. Qala as-su'al qad sami'na min ghairi wahidin min ahli al-'ilmi annahu laysa kullu hizbiyyin mubtadi'an. Fama al-farqu baina al-hizbiyyi wal-mubtadi'i? Pertanyaan. Kami telah mendengar lebih dari seorang ahli ilmu bahwasanya tidak setiap hizbi itu mubtadi'. Lalu apa perbedaan antara hizbi dan mubtadi'? Qala hafidhahullahu ta'ala al-jawab. Jawabannya, wallahi demi Allah, nahnu nara al-hizbiyyin mubtadi'atan. Kata beliau hafidhahullahu ta'ala, demi Allah, kami memandang bahwasanya hizbiyyin adalah mubtadi'ah, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok sesat itu adalah ahli bid'ah. Qala qad yakunu fil hizbiyyin man huwa syarrun minal mubtadi'ati wal 'iyadzu billah. Kata beliau, sungguh pada sebagian orang yang tergabung dalam hizbiyyin, kelompok-kelompok tertentu, itu lebih jelek daripada ahli bid'ah. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Li'anna hadzal hizbiyya la yaslamu min munaqadati da'watillahi ilal haqqi. Karena seorang hizbi yang dia al-wala wal bara' ala hizbihi, cinta dan benci berlandaskan ketetapan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompoknya masing-masing. Al-hizbi, hizbi alladhi wali wa yu'adi ala hizbihi. Seorang hizbi adalah orang yang membela, loyal, cinta, serta benci karena kelompoknya. Lianna hadha al-hizbiyya, karena hizbi tersebut tidak selamat dari munaqadhah, menyelisihi, menentang dakwah Allah Subhanahu wa taala menuju kebenaran. Enggak lepas namanya hizbi, baik penentangan itu berupa ucapan ya, ataukah berupa fi'il, perbuatan. Tidak sejalan dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yaslamu min muharabati ahli sunnati wal jamaah. Dia tidak selamat dari muharabah, upaya untuk memerangi ahlu sunnah wal jamaah. Naam, sahih. Ketika enggak sejalan dengan ahlu sunnah, dia akan berupaya untuk memerangi. Minimal membenci. Membenci ahlu sunnah wal jamaah. Menyikapi dan mensifati ahlu sunnah dengan al-mutasyaddidin, orang-orang yang keras menurut mereka, atau label-label yang lainnya, mutajarri, lancang, mutasarri, terburu-buru, dan lain sebagainya, upaya untuk memerangi ahlu sunnah wal jamaah. La yaslamu min muwalati ahli bid'ah wal batil. Dia tidak selamat dari adanya muwalah, sikap loyal cinta, membela, mendukung ahli bid'ah dan kesesatan. Sahih. Naam. Ketika seseorang berpaling dari al-haq, tidak mengikuti kebenaran, konsekuensinya dia akan cinta terhadap kebatilan, membelanya sedikit demi sedikit. Sahih. Jika seorang tidak mau mengikuti kebenaran, ketika berpaling dari al-haq, suatu hal yang wajar, dia akan membela kebatilan, disadari ataupun tidak. Qala li anna al-ahzaba kama tarawna al-an. Karena al-ahzab, kelompok-kelompok yang ada, ikhwanul muslimin, sururiyin, tulafiyin, naam, hizbu tahrir, hizbu al-khilafah, dan lain sebagainya, kama tarawun al-an, sebagaimana engkau lihat saat ini, ataupun yang lainnya dari kelompok-kelompok yang sudah lama ada di Indonesia, naam, yang tidak butuh kita sebut, kelompok yang ma'ruf, yang berubah nama ketika dilarang oleh pemerintah, ganti lagi nama yang lainnya, atau kelompok yang memiliki tayyib anggota yang cukup banyak. Karena al-ahzab, kelompok-kelompok itu sebagaimana engkau lihat saat ini, tajma'u akhlatan wa ashtatan min ahli al-bida'i wal-dolal. Tajma' mengumpulkan akhlat, yani asnaf, makhlutah, mengumpulkan tayyib jenis-jenis manusia yang beraneka ragam, akhlat, campur aduk, wa ashtatan, bermacam-macam. Yang penting tujuannya sama. Ya. Dengan prinsip yang masyhur, nata'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi wa na'tadziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita berta'awun pada perkara yang kita sepakati. Coba lihat, ini faktor batilah. Nata'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi. Kita berta'awun, bekerja sama, melakukan apa istilahnya? Koalisi, persatuan, bersatu, fi mattafaqna alaih, sesuai dengan apa yang kita sepakati, tidak fi ma ittafaqa ala dzalika al-Qur'an was-sunnah, atau fi ma wafaqa alaihi dzalika al-Qur'an was-sunnah, tidak sesuai dengan apa yang sejalan dengan Qur'an dan sunnah, yang jadikan landasan fi ma ittafaqna alaih, sesuai dengan apa yang kita sepakati. Ini kebatilan. Sehingga muncul kesepakatan-kesepakatan yang menyisi syariat. Tajma'u akhlatan, mengumpulkan berbagai jenis dan tipe manusia. Yang ini nasionalis, ini demokratis, ini budayawan, ini dan seterusnya. Beraneka ragam. Wa ashtatan, dan dari jenis dan tipe orang yang banyak. Ashtat, dari sini, dari situ. Yang penting bersatu. Ini kuburi, ini syirki, ini bid'i, dan sebagainya, lain sebagainya. Ustaz. Min ahli al-bida'i wal-dolal, dari para pengikut kebid'ahan dan kesesatan. Sahih. Qala fala a'rifu hizban naqiyan minal bida'i wal-dolali. Kata beliau, saya tidak mengetahui satu kelompok pun, hizbi pun, ya, naqiyan, bersih dari kebid'ahan dan kesesatan. Ini kabar yang beliau sampaikan kepada kita. Melihat kenyataannya ada memang demikian. Enggak ada satu hizbi pun yang yuwali wa yu'adi ala hizbihi wa ala ra'isihi wa manhajihi dan semisalnya. Dia loyal, cinta, membela, menolong, serta membenci karena kelompoknya, yang jadikan asas persatuan kelompoknya, macam-macam, ya, apapun namanya. Maka saya tidak mengetahui satu kelompok pun yang bersih dari thayyib kebid'ahan dan kesesatan. Fa kaifa yukhalitu al-mubtadi'ina wa yuwalihim wa yunasiruhum wa yurawwiju liman hajihim al-muharibi limanhajillahi al-haq. Bagaimana seseorang ya yukhalid, berinteraksi, bercampur ya, berhubungan dengan al-mubtadi'in, ahli, para ahli bid'ah, wa yuwalihim, dan loyal kepada mereka serta yunasiruhum, membela mereka, wa yurawwiju tarwij, dan melariskan manhaj mereka yang menyelisihi manhaj Allah yang hak. Maka tidak sepatutnya bagi seorang muslim, lebih-lebih ahlu sunnah wal jamaah, melakukan mukhalathah, banyak berinteraksi dengan mereka. Seperti yang sudah beliau gambarkan tadi, ya, bahwasanya hizbi tersebut tidak lepas dari kebid'ahan dan kesesatan, bahkan memerangi dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Fakaifa yakunu hadza sunniyan salafiyan? Bagaimana orang semisal ini, orang yang banyak berinteraksi dengan mereka, loyal kepada mereka, tayyib, fakaifa yakunu hadza sunniyan salafiyan? Bagaimana orang yang semisal ini menjadi seorang sunni salafi? Naam. Sahih apa yang beliau katakan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum biman yukhalil. Seorang itu bersama dengan agama temannya. Siapa dengan siapa dia bergaul, maka dari situ akan terlihat siapa dia. Tidak ada seorang yang dekat dengan hizbi, melainkan di situ ada suatu penyakit yang berbahaya. Ada suatu jenis penyimpangan yang ada pada dirinya. Hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Paling tidak pergaulan itu akan sedikit banyak mempengaruhi akhlak tindak tanduk kita. Paling tidak dia akan mengeluarkan statement, pernyataan-pernyataan yang batil, yang mungkin tidak kita sadari, syubhat. Atau paling tidak kita akan tertipu dengan mungkin kebagusan akhlak dia, kedermawanan dia, kepandaian dia, ibadahnya, dan lain sebagainya. Sangat berbahaya. As-salamatu la yu'adiluha syai', keselamatan tidak ada yang menandingi sedikit pun. Qala hafizahullah ta'ala, al-umur tahtaju ila tadabburin. Segala perkara membutuhkan tadabbur, renungan. Butuh direnungkan, butuh dipikirkan, butuh dicerna baik-baik. Terlebih terkait dengan perkara agama. Al-hizbiyatu khatiratun jiddan. Hizbiyah, at-tahazzub, berkelompok-kelompok, yuwali wa yu'ati ala hizbihi, loyal, cinta dan benci karena kelompoknya, khatiratun, sangat berbahaya. Khatiratun jiddan. Qala, wa min ashaddi al-mabadi'i wal-manahiji fi nazari maqtan 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Dan hizbiyah ini termasuk min asyaddil mabadi', termasuk dari permulaan yang paling berbahaya. Asyaddi al-mabadi', permulaan penyelewengan, ya, pertentangan, menentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya bergeser sedikit, kemudian bergaul dengan mereka sedikit, apa istilahnya, prinsipnya mulai longgar sedikit. Lama-lama nyerempet-nyerempet yang lainnya, yang dahulu dia mengatakan haram, kemudian berubah menjadi hal yang mubah. Dikatakan min masalih ad-da'awiyah, termasuk kemaslahatan dakwah. Sedikit demi sedikit. Sehingga kata beliau, min asyaddi al-mabadi, hizbiyah itu termasuk permulaan yang paling berbahaya, yang kemudian seseorang akan menyeleweng dari manhaj al-haq. Wal manahij, demikian pula permulaan dari al-manahij, kelompok-kelompok ataupun manhaj-manhaj yang beraneka ragam. Fi nazari, menurut pandanganku, maqtan 'indallah, asyad maqt, yakni termasuk faktor terbesar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah murka kepada orang tersebut dengan sebab tahazzub tersebut. Qala wa haula alladziina yaqulun nahnu salafiyyun lakinnana imma ikhwanun wa imma tablighun. Mereka yang mengatakan kami adalah salafiyin, tahu bahwasanya dakwah yang benar adalah dakwah salafiyah. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi as-salaf as-salih, ala fahmi salaf as-salih. Mereka mengakui bahwasanya dakwah yang benar itu dakwah yang dibangun di atas Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaf. Tahu dalilnya dari Qur'an, dari hadis. Lakinnana namun kami ya adalah ikhwan, ikhwan muslimin. Kami adalah tabligh, jamaah tabligh. Ini sebagai bentuk upaya untuk mengelabui masyarakat kaum muslimin. Dan dari sini pula rusak apa istilahnya reputasi nama baik Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Sehingga ada istilah salafi takfiri. Salafi takfiri, salafi namun manhajnya manhaj takfir. Ini sebabnya dari kalangan mereka. Mereka mengaku sebagai salafi, tahunya masyarakat, tahunya pemerintah mereka adalah salafi, padahal bukan salafi. Salafi tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengaku sebagai salafi, sehingga pemerintah mencap ataupun masyarakat ataupun kelompok yang lainnya mengatakan ini salafi takfiri, suka mengkafirkan orang, padahal mereka bukan dari kalangan salafi. Ada salafi yang turun dalam ajang demokrasi, ya, demonstrasi, ikut demonstrasi, ataupun ajang-ajang demokrasi yang lain, coblosan, baik pemilu dan lain sebagainya, yang semuanya itu bukan bagian dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Rusak dengan sebab mereka. Mereka mengatakan kami salafiyin, namun kami tetap di atas jalan ikhwan muslimin, tetap di atas jalan jamaah tabligh, khuruj ke sana dan kemari. Qala haula wallahi yastahiquna at-ta'diba wal ihanata aktsara min ghairihim. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai salafiyin, tayyib, demi Allah mereka itu lebih berhak untuk mendapatkan takdib, diberi ikob, ya, diberi pelajaran, wal ihanah dan dihinakan. Kenapa? Karena merusak nama baik Ahlussunnah wal Jamaah, merusak nama baik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan dakwah padahal bukan bagian dari dakwah. Bahayanya lebih besar. Sehingga manusia ataupun orang awam menganggap itu bagian dari agama. Lihat Ustaz Fulan ikut pada acara ini. Lihat Ustaz Fulan mengikuti acara ini dan itu. Rusak. Butuh untuk diberi pelajaran wal ihanah dan dihinakan oleh ya aparat yang memiliki tayyib hak dalam hal tersebut. Aktsar min ghairihim, lebih banyak porsinya dari selain mereka. Qala wa ma ahsibu annahum sadiquna fi ittiaihim as-salafiyyah as-salafiyyata. Saya tidak menyangka bahwasanya mereka jujur. Jujur bahwasanya fi ittiaihim, jujur benar pada klaim mereka terhadap salafiyah. Saya enggak yakin kalau mereka itu betul-betul murni yakin bahwasanya mereka salafi. Mesti di sana ada semacam apa? Pengingkaran. Sebenarnya salafi enggak ngini. Salafi bukan seperti ini. Cuman mungkin hawa nafsu atau tendensi yang lainnya ingin terima dakwahnya oleh manusia. Karena manusia, masyarakat sudah tahu dakwah salafi yang benar itu. Akhirnya dia ngikut. Saya juga salafi. tapi saya ikhwani, salafi ikhwani, atau salafi tablighi, dikasih embel-embel. Satu lagi salafi takfiri. Kalau antum melihat sebagian tempat itu di Solo banyak sekali salafi, ya semuanya pakai embel-embel salafi ini, salafi itu, salafi ini, macam-macam. Ngakunya semuanya salafi. Bingung orang awam, ini kok semuanya salafi tapi beda-beda. Ya. Ngajarnya demikian, manhajnya demikian, macam-macam. Kata beliau hafizahullah, "Wa ma ahsibu annahum shadiquna fi di'aihim as-salafiyah." Saya enggak yakin kalau mereka itu jujur. Ya. Mereka benar terkait dengan klaim mereka bahwasanya salafiyah. Artinya beliau menilai bahwasanya mereka sendiri sebenarnya enggak 100% yakin sebagai salafi. Itulah. Qala wallahi law kana shadiqan ma khalata ahlal bid'i wala asharahum wala nasarahum wala walahum. Demi Allah, seandainya mereka jujur, benar apa yang mereka akui, mereka klaim, ma khalata ahlal bid'ah, mereka enggak akan bermukhalathah, berinteraksi, ya, berhubungan dekat dengan mereka. Mereka tidak akan bermukhalathah, berinteraksi dengan ahli bid'ah, bercengkerama. Wala asyarahum, tidak pula melakukan mu'asyarah, berhubungan dekat, tidak pula menolong dan membela mereka, ahli bid'ah. Inilah tayyib barakallahu fikum ciri khas dakwah salafiyah. Al-ilmu wat-tamayyuz, adanya ilmu. Mempelajari ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Yang kedua adalah tamayyuz. Tamayyuz tidak bergaul dengan ahli bid'ah wal ahwa. Memiliki ciri khas, apa itu? Ya. Terang-terangan di dalam mendakwahkan dakwah salafiyah. Qala wala nasaba al'a wala nasaba al'ada'a li ahli sunnah. Kalau mereka, kalau dia benar-benar jujur terhadap klaimnya sebagai salafi, la nasaba, tidak, dia tidak akan menancapkan permusuhan terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menentang, berarti tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Fahada dalilun ala anna hadhihi da'watun ghairu sadiqatin. Ini merupakan bukti bahwasanya klaim tersebut adalah, ya, klaim yang palsu, tidak benar. Qala walau kana radiya bil manhaji as-salafi, seandainya dia ridho, senang, setuju dengan dakwah salafiyah, wa arafa haqqiyatahu wa annahu huwa dinullahi al-haq, dan dia tahu bahwa wa arafa haqqiyatah, dia mengerti kebenaran dakwah salafiyah, dakwah yang benar, dan mengerti bahwasanya itu adalah agama Allah yang benar, agama Allah yang hakiki, yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu hal itu, falimadza yatruku ahlahu wa yuharibuhum wa yunabidhuhum wa yadhhabu ma'a khusumihim min ahlil batili wa min du'atil batil wa min ansaril batil. Lalu mengapa dia meninggalkan ahlu sunnah wal jamaah, meninggalkan salafiyin, wa yuharibuhum, dan memerangi mereka qaulan wa fi'lan, yakni memerangi dengan ucapan ataupun perbuatan, wa yuharibuhum, memerangi mereka, wa yunabidhuhum, demikian pula yunabidh ay yufariq, yufariquhum min adawatin wa baghdha, dia yunabidh ni memisahkan diri dari salafiyah dengan cara memusuhi, membenci, ya, melepaskan hubungannya dengan ahlu sunnah wal jamaah, tidak lagi berinteraksi dengan ahlu sunnah, lebih senang dengan ahli bid'ah ataupun hizbiyin. Wa yadhhabu ma'a khusumihim min ahli al-batil, dan dia berjalan bersama khusumihim, apa istilahnya, orang yang sejalan dengan mereka, temannya, rekannya dari kalangan ahli al-batil, jalan bareng. Wa min du'atil batil, dia berjalan bersama dengan para da'i kebatilan. Wa min ansari al-batil, dan para penolong-penolong kebatilan. Kalau mungkin istilahnya sekarang masyhur, asal bukan Luqman ini itu ya. Sepenting bukan kelompok ini, kita enggak apa-apa satu. Ya hajuri, gabung, apalagi kalau dulu ada apa? MLM tambah M lagi. Sekarang enggak ada MLM M. Sudah jadi satu, campur dengan Roja, Dorothy, sudah campur. Yang penting bukan mereka, bersatu. Kok bisa? Ya bisa, karena sama-sama punya prinsip asal bukan mereka. Yang dulu mungkin kita bayangkan gak bisa ketemu ini hajuri dengan Turosi, ternyata bisa rapat bareng, bisa mengadakan daurah dan kajian bareng, masya Allah. Yang penting bukan mereka. Demikian permusuhan yang ditancapkan oleh haula, karena mereka sendiri tidak jujur di dalam apa, al-wala wal-bara, tidak jujur dalam al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil mungkar. Sama-sama mungkar, akhirnya ya tidak ada pengingkaran, kan itu. Mau mengingkari ini enggak enak, sama-sama ada kemungkarannya. Na'udzubillah min dzalik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Tayyib. Qala fa ana ra'yi anna kulla hizbiyyin mubtadi'un. Sya'u am abau. Maka saya, pendapat saya, bahwasanya setiap hizbi, apapun namanya, ikhwani, tablighi, ini dan itu, adalah mubtadi. Setiap hizbi mubtadi. Sya'u, mereka mau disebut demikian, am abau atau enggak mau. Saya bukan mubtadi, saya itu hizbi. Misal, hizbi yang enggak mau dipanggil hizbi. Nah, baik mereka mau disebut dengan demikian atau enggak mau. Li'anna fihim minas sifati wa min a'mali ma yaj'alu katsiran minhum syarran min katsirin min ahli al-bid'ah. Karena pada diri-diri mereka, pada manhaj mereka, pada kelompok mereka itu, minas sifat, terdapat sifat-sifat. Wa minal a'mal, dan tindakan-tindakan, ma yaj'alu, yang menjadikan mereka, kathiran minhum, mayoritas mereka, sekian banyak dari mereka, lebih jelek daripada sekian banyak dari ahli bid'ah wal ahwa. Prinsip-prinsip yang batil, di mana prinsip itu menyelisih dakwah al-sunnah wal jamaah. Fahadhari hadhari minal indimami ila ayyi hizbin illa ila man yasiru fi tariqil anbiya'i war rusuli fi aqidatihi wa fi da'watihi. Fahadhari ay ihzar, maka hati-hati, waspada. Ya, waspadalah kalian minal indimam, untuk bergabung dengan ayyi hizbin, dengan kelompok apapun. Hati-hati, jangan bergabung dengan mereka. Illa, kecuali, ila man yasiru, kecuali bergabung dengan orang yang berjalan di atas tariq al-anbiya, manhaj al-anbiya, jalannya para nabi dan para rasul. Jangan bergabung kecuali bersama mereka yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, yang penuh dengan keselamatan, yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan menenteramkan dirinya di dunia dan di akhirat. Yang Allah katakan, Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah ya teman terbaik. Allah juga mengatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Seandainya mereka beriman terhadap apa yang kalian imani, siapa itu? Para sahabat. Naam. Niscaya mereka mendapatkan petunjuk, namun jika mereka berpaling, maka mereka berada pada penyelisihan, menyelisih jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan lain sebagainya dari ayat dan hadis, yang di mana di situ Allah memuji ya salafun salih. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji generasi-generasi yang ada di zamannya, kemudian setelahnya dan setelahnya, di mana konsekuensi dari pujian itu adalah kita mengikuti jalan mereka. Jangan bergabung dengan kelompok apapun kecuali orang yang berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul. Fi aqidatihim, pada perkara akidahnya. Fi aqidatih, akidahnya, akidah salafun salih. Coba lihat. Wa fi da'watihi, dakwahnya pun dakwah salafus salih. Dari mana mereka memulai mengikuti? Tayib. Akidahnya dalam pemahaman al-asma' wa sifat, mengikuti salafun salih. Dalam perkara al-ubudiyah wal-ibadah wal-uluhiyah, perkara ibadah, mengikuti mereka. Ya. Mengikuti salafus salih. Wa fi manhajihi, demikian pula dalam perkara manhaj, metode dakwah, prinsip-prinsip agama. Ya. Al-wala wal bara, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengikuti prinsip dakwah salafus saleh. Ya. Terkait dengan bagaimana menyikapi ahli bid'ah, mengikuti jalan mereka. Qala wa fi wala'ihi wa fi bara'ihi, demikian pula dalam hal keloyalan, kecintaan dan kebencian. Dia cinta di atas landasan agama, dia benci di atas landasan agama juga. Qala li anna awthaqa 'urul iman al-wala'u wal bara'u. Karena ikatan keimanan yang paling kuat, yang paling erat dan paling kokoh adalah al-wala' wal bara'. Loyal, cinta dan benci. Wal hubbu fillahi wal bughdhu fihi, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awthaqu urul iman ya al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dia cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadha yaqulu hizbiyyun lakin yaghdabu awliya Allah wa yu'adihim wa yuharibuhum wa yuharibu al-manhaja wa yusuddu anhum wa yunaffiru anhum wa ila akhirih, kaifa yakunu hadha salafiyan wa yakunu min ahli as-sunnah. Fa hadha yaqulu hizbiyun, inilah yang di ucapkan oleh hizbi. Dia mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, namun tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Masih cinta terhadap ahli bid'ah, masih cinta terhadap hizbi yang lain, masih membela, menolong dan semisalnya. Lakin yaghdabu awliya Allah, namun dia membenci wali-wali Allah, ngakunya salafi. Wa yu'adihim, memusuhi mereka, memerangi mereka dan memerangi manhaj yang hak ini. Wa yasuddu anhum, dan menghalangi manusia dari jalan al-haq, dari manhaj yang benar. Wa yunaffiru anhum, dan mentanfir, membuat manusia lari dari manhaj al-haq dengan tuduhan-tuduhan jahat. Jangan gabung dengan mereka, jangan ikut mereka. Mereka adalah al-mutasyaddidin, orang-orang yang keras. Atau label-label yang lainnya. Qala, kaifa yakunu hadza salafiyan? Bagaimana orang semacam ini sebagai salafi? Wa yakunu min ahli sunnah, dan bagaimana dia menjadi bagian dari ahlu sunnah? Kita baca satu lagi. Qala as-su'al, hal yajuzu al-kadzibu ala ahli al-bid'ah wa ghairihim min ahli ad-dhalal? Apakah boleh berdusta atas nama ahli bid'ah dan selain mereka dari kalangan pengikut kesesatan? Boleh enggak berdusta? Berdusta atas nama mereka padahal mereka enggak melakukannya, tidak berucap. Atau apa yang wajib kita lakukan? Walaupun tujuannya adalah untuk meruntuhkan kebatilan, meruntuhkan ahli bid'ah, bolehkah berdusta? Coba lihat jawaban beliau. Al-jawab la yajuz al-kadzibu, tidak boleh dusta. La ala kuffarin wa la ala ahli bid'ain, tidak boleh berdusta atas nama orang-orang kafir ataupun ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena al-kadzib, ya, kadzib, dusta itu adalah sifat jelek. Dusta adalah sifat jelek. Oleh karena itu dilarang dalam agama. Iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila annar. Al hadis. Hati-hati. Jangan berdusta. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada tindakan fujur, dosa. Di mana dosa-dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Enggak boleh dusta. Tidak boleh berdusta atas nama orang-orang kafir. Kita mengatakan orang ini berucap demikian, ucapan batil, berbuat demikian padahal enggak melakukannya, dusta. Al-ikhbar bima yukhalifu al-waqi', hadza makna al-kadzib. Dusta itu adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ta'ammudan al-khata'an, baik sengaja ataupun enggak sengaja. Itu namanya kadzib, berdusta. Tidak boleh berdusta atas nama orang-orang kafir ataupun ahli bid'ah. Wala ala ahadin, tidak boleh pula atas nama siapapun. Lebih-lebih siapa? Kaum muslimin. Tidak boleh mengatakan fulan ngomong demikian padahal enggak. Fulan berbuat demikian padahal tidak. Qala la yajuz, tidak boleh. Taftari ala ahadin taqul fulan fihi wa fihi wal jama'at wal jama'atu al fulaniyah fiha wa fiha. Tidak boleh berdusta. Taftari ai takdzib, engkau berdusta, membuat-buat suatu perkara atas nama seseorang. Engkau mengatakan fulan fihi wa fihi, fulan ada ini ada itu, fulan itu melakukan demikian, berbuat demikian, berucap demikian. Atau jama'ah fulaniyah, kelompok fulaniyah punya ini dan punya itu. Barakallahu fikum, di sini terdapat perkara yang pentingnya apa? At-tahari wa tasabbut, hati-hati. Dan bertasabbut sebelum menyampaikan kepada orang lain, lebih-lebih zaman sekarang banyak huwak, ya. Sudah disebar apa namanya? Tulisannya, walaupun itu dari al-bid'ah kan itu. Walaupun dari kalangan misalnya apa Syiah ataupun yang lainnya. Ya. Satu perkara tertentu ataupun komunis kan itu, macam-macam itu tulisannya. Hati-hati. Lebih-lebih kaum muslimin yang lain. Sering sudah tersebar di mana-mana huwak. Setelah itu nyata apa? Huwak. Berita enggak benar. At-tasabbut. Berhati-hati dalam menukilkan berita. Menuduh fulan demikian, kelompok fulan, kelompok ini demikian. Nah. Ditelusuri ternyata sumbernya dari sini, enggak benar. Oleh karena itu dalam hal ini, ya, la tasta'jil, jangan terburu-buru di dalam menyebarkan berita. Wa idza ja'ahum amrum amrun minal amni awil khafi adza'ubih walau radduhu ila Allahi walau radduhu ila Rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Itu ayat yang penting bagi kita semuanya. Tatkala ada berita baik, tatkala ada berita jelek, jangan terburu-buru untuk menyebarkan. Jangan-jangan salah, jangan-jangan ini dan itu disampaikan kepada orang yang perwenang, ditatabut, diteliti, ya, disampaikan kepada orang yang faham. Sudah disebar kemana-mana, nah, kemudian ternyata enggak benar beritanya. Qala na'udzu billah, kita berlindung kepada Allah, la yajuz, itu tidak boleh. Nahnu nubayyinu ma 'indahum min ad-dhalal, nanquluhu min kutubihim aw min wasail al-ukhra bil harfi. Kita menjelaskan kesesatan yang ada pada diri mereka, dijelaskan demikian demikian demikian, Syiah itu kadzab, berdusta. Syiah itu demikian, punya manhaj tauriyah, punya ini dan itu, disebutkan dalilnya di kitab ini. Ikhwan muslimin, demikian demikian demikian buktinya di sini kata para ulama demikian demikian. Nanquluhu min kutubihim, kita sifatnya menukil, mencuplik, mengambil dari kitab-kitab mereka yang sudah diambil oleh para ulama. Ingat, jangan kemudian dengan hal demikian kita cari sendiri, cari baca kitab Ikhwan Muslimin, baca kitab Jamaah Tabligh ataupun kitab-kitab yang lainnya dari haula. Hati-hati, asy-syubhatu qattafah, syubhat itu menyerang dengan serangan yang gencar. Wal qulubu dha'ifah, qalbu kita lemah. Kita menukil dari siapa? Dari kitab para ulama. Para ulama sudah mengerahkan juhud mereka, semangat dan waktu mereka untuk membongkar kebobrokan ahli bid'ah wal ahwa dan menulis serta membantah, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Qala nankuluhu min kutubihim, kita menukil dari kitab mereka, atau dari wasail al-ukhra, dari fasilitas-fasilitas yang lain, bil harfi, dan hurufnya, sumbernya, ya, sumbernya ditulis, lafadznya demikian, sumbernya situs ini, nyata itu adalah situs mereka sendiri, ya, dibuktikan ilmiah. Tsumma nunaqishuha ilmiyan, kemudian kita membantahnya, diteliti. Qala, dia mengatakan demikian, enggak benar, yang benar demikian. Dia mengatakan demikian, salah, yang benar demikian. Nunaqishuha, dibantah, didebat, ilmiyan, bantahan ilmiah. Hadzal ladzi naf'aluhu, inilah yang kita lakukan. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sini menunjukkan pentingnya rusukh fil ilm, pentingnya kekokohan dalam ilmu. Mumpuni di dalam ilmu yang dia pelajari. Wa nas'alullah an yuwaffiqa kulla salafiyyin lis-sidqi wal 'adli fil aqwali wal af'al. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada seluruh salafiyin untuk jujur dan berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berlaku adil. Itu yang lebih dekat kepada ketakwaan, al-adil. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada seluruh salafiyin untuk jujur dan adil dalam segala ucapan dan perbuatan. Wala nara abadan wa na'udzubillah, dan kita tidak memandang selama-lamanya apa itu berdusta atas nama orang lain, atas nama ahli bid'ah, orang kafir. Tayyib, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. La nara li muslimin an yaftari 'ala muslimin aw kafirin abada. Kita tidak memandang bolehnya bagi seorang muslim untuk berdusta atas nama muslim yang lain ataukah orang kafir abadan selama-lamanya. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.